Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Kembali kita lanjutkan amal soleh. Kita masuk pada syarat. Pelapis penghalang itu adalah wudu masing-masing dari keduanya. Sentuhan dia adalah mayit tidak perlu diwudukan ulang. Naik, turun kanan. Meskipun salah satunya rupa manusia, semacam rupanya anjing, laki-laki atau perempuan. Artinya manusia berhubungan dengan hewan dan itu adalah jin, maka menyentuhnya tidak membatalkan, meskipun menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu dengan lima. Yang pertama, sentuhan itu terjadi di antara dua orang yang berbeda tersebut dengan kulit, maka dengan itu, dengan rambut, dengan gigi atau dengan itu pihak toran yang demikian banyak, kemudian dari debu yang nempel tebal di kulit tebal, maka sudah dewasa secara yakin. Ini ya, kecuali man balagha hadan tastahi fihi urfan. Dan kalau tolak ukur untuk laki-laki itu manakala dia sudah sampai usia di mana wanita yang normal itu sudah punya ketertarikan dengannya. Artinya bi ayyamila qalbu tilka nisa ilaihi. Maka wanita-wanita sudah kemudian punya ketertarikan dengan anak laki-laki semacam ini. Nah, itu yang dimaksud besar di sini bukan balik berarti. Namun ya tadi sudah menarik untuk lawan jenisnya. Wa fil mar'ah, kalau di sini sama. Tolak ukurnya adalah balaghat haddan, dia telah sampai pada usia tandanya. Kalau untuk laki-laki, maaf-maaf, kemaluannya bisa yantasir, sudah bisa tegang. Maka ini berarti berarti tadi ketertarikan bisa tegang karena tarik dengan perempuan tersebut. Falabaraha, banyak harus sudah gede. Dengan tolak, yang menyentuh sudah gede, yang akdo, maka wudunya tidak batal. Sudah gede dengan secara. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya meskipun sekedar kemungkinan. Ya, maka harus 100% tidak ada kemungkinan mahram. Dan mahram adalah orang yang haram dinikahi. Dan keharamannya itu selamanya. Jadi kalau keharamannya sementara, semacam adik ipar, kayaknya sementara bukan mahram. Ada sebagian orang yang ngasih nama mahram sementara. Sabil ala ta'bid selamanya. Kemudian sebab mubah la li ihtiramiha wa la li aridin yazulu. Bukan karena kehormatannya dan bukan karena satu faktor yang nanti bisa hilang. Maka itu syarat unsur-unsur kai. Yang kedua, selama saudarinya istri. Karena ini haram di jam'i. Kemudian unsur yang lain untuk disebut anak perempuan yang pernah dikumpuli bisubhatin, ya, karena subhat dikira halal dikumpuli padahal tidak. Demikian juga ibunya, hubungan biologis, hubungan ya, itu tidak mendapat label mubah, namun juga ditukan dengan dikiranya senata saudari dengan wanita semacam ini, namanya wata'u subhat. Hubungan biologis yang dikira halal, padahal ternyata tidak. Nah, hubungan biologis itu apakah disebut haram, yaitu zina? Jawabannya bukan. Ya, ini terjadi hubungan biologis sudah selama 5 tahun, baru setelah itu ketahuan, oh itu saudari persusuan. Kemarin itu yang terjadi, apakah itu haram, yaitu zina? Jawabannya bukan. Apakah mubah itu hubungan biologis yang halal? Di sini dikatakan juga tidak disebut mubah. Tidak disebut mubah, juga tidak disebut haram. Nah, maka perempuan ini boleh jadi punya ibu. Boleh jadi dia punya ibu. Kemarin kita kira ibu mertua. Kalau ibu mertua kan maka ini bukan mahram. Ini ibu ini, mertua dalam tanda kutip ini bukan mahram. Nah, demikian juga ketika dia punya, ternyata dia kemudian nikah dengan orang lain, sebab ini adalah harus sebab mubah. Ibu mertua dalam bekas itu haram dinikahi, namun tidak disebut mahram. Karena syarat mahram, sebab tidak boleh dinikahi itu sebab mubah. Dan ini bukan sebab yang mubah. Demikian juga tidak boleh tidak termasuk mahram wanita yang haram dinikahi karena mula'anah, karena li'an. Maka ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti, maka nanti akan diadakan li'an. Nanti setelah li'an, keduanya itu dipisahkan dan tidak boleh menikah selamanya. Maka meskipun tidak boleh nikah, namun perempuan ini bukan mahram. Li tahrimi sabab bihurmatiha. Karena haramnya sebab kemahramannya. Wa zina. Sebabnya kenapa ini jadi ini? Sebabnya karena zina. Karena dituduh zina. Karena dituduh zina itu sebabnya. Dan zina tentu perbuatan yang haram. Padahal syarat mahram itu mubah. Satu perbuatan statusnya mubah. Padahal di li'an ini kenapa terjadi an? Karena ada tuduhan zina. Dan zina itu perbuatan yang haram dan bukan perbuatan yang mubah. Kemudian ketentuan mahram berikutnya adalah lah lihtirami, haram dinikahi bukan karena kehormatannya. Maka ada yang haram dinikahi namun bukan mahram. Contohnya istri Nabi. Istri Nabi itu haram dinikahi oleh lelaki dari umat Muhammad SAW, namun tidak kita katakan itu mahram. Karena haramnya menikahi istri Nabi itu karena kehormatannya. Fa'inahuna, karena para istri Nabi itu haram dinikahi oleh manusia biasa, bahkan para nabi yang lain. Li'anam, karena para nabi yang lain, misalnya Isa misalnya, itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya cuma akad nikah tanpa dikumpuli. Lain halnya dengan budak perempuan Nabi. Nabi setelah Nabi wafat ya dikumpuli oleh yang lain. Kecuali jika budak perempuan Nabi itu adalah wanita yang telah pernah disetubuh oleh Nabi. Adapun istri para nabi-nabi yang lain itu cuma haram dinikahi untuk umatnya saja, tidak untuk para nabi yang lain. Kemudian ketentuan ketentuan mahram dinikahi bukan karena satu faktor yang nanti bisa hilang. Tu'ah finnahwi haidin. Atau wanita majusi, wanita penyembah berhala, atau wanita yang murtad. Ini haram dinikahi karena faktor, yaitu non-muslim. Faktornya karena dia majusi, karena dia penyembah berhala. Nah, kalau dia nanti masuk Islam, ya berarti ya boleh-boleh saja dinikahi. Fayumkinu maka mungkin untuk jadi halal, antahilalahu mandukira fi waktin. Wanita-wanita yang tadi disebutkan itu bisa jadi halal di waktu yang lain ketika kondisinya sudah berubah. Demikian juga tentu karena faktor ini, contoh yang lainnya adalah istri orang lain. Istri orang lain itu haram dinikahi, namun itu bukan mahram. Karena dia haram dinikahi itu karena satu faktor yang bisa hilang. Karena dia masih punya suami. Nah, nanti kalau suaminya menceraikannya atau meninggal dunia, maka haram menikah itu menjadi berubah. Nah, kemudian ada penjelasan tentang hubungan biologis subhat. Ketahuilah bahasanya hubungan biologis subhat yang itu tidak disebut mubah, tidak pula disebut haram, itu adalah subhat bagi pelaku. Yang pelaku ini mengira halal padahal ternyata haram. Contohnya perempuan yang bukan siapa-siapanya dikira itu istrinya, nih, karena kembar atau mirip. Kemudian kemudian dikumpuli. Nih, demikian juga kawati al-mukroh, semacam hubungan biologis yang dilakukan oleh lelaki yang dipaksa. Lelaki yang dipaksa, lelakinya dipaksa, diperkosa, kemudian terjadi hubungan biologis. Maka hubungan biologis yang dilakukan oleh lelaki yang diperkosa ini statusnya wata'u subhat. Adapun jika hubungan biologis yang itu subhatnya itu pada kemudian sasarannya, yaitu pada perempuannya. Kalau yang tadi, ketidakjelasan itu dialami oleh laki-laki. Nah, kalau ketidakjelasan itu pada objeknya dalam hal ini adalah perempuan, semacam menyetubui budak perempuan milik anaknya. Dan terus misalnya, atau karena subhat caranya, bahwa ayat akid alaiha, yaitu seorang itu melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, bi jihatin qala ha alimun yu'taddu bi khilafihi, berdasarkan perkataan seorang ulama yang pendapatnya, perselisihannya teranggap semacam Hanafi dan semacam itu, fa innahu la yusafu bi hurmatin, maka itu tidaklah disebut dengan sebutan haram. Jadi ketika akad nikah itu berdasarkan mengikuti satu ulama. Jadi di mazhab Hanafi itu dibolehkan nikah tanpa wali, asalkan perempuannya sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah balik. Nah, ini ketika itu ada orang yang polos, akhirnya kemudian dia terjadi pernikahan dasarnya karena ngikuti ulama tersebut. Maka tidak apa-apa kemudian nikah. Maka akhirnya keduanya laki perempuan ini nikah, terjadi hubungan badan. Sebabnya karena fatwa ulama Hanafi tadi yang membolehkan nikah tanpa wali. Udah kamu, perempuannya menikahkan dirinya sendiri, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian. Nah, Hanafi boleh. Hanafi boleh. Hanafi membolehkannya. Syaratnya syaratnya berpikir, membandingkan, menganalisis dan seterusnya. Jadi dia polos kemudian ulamanya, kiainya bilang kamu tidak apa-apa aja nikahnya, caranya begini, diikuti. Nah setelah itu kemudian menyadari kalau itu tidak benar. Maka hubungan biologis yang terjadi tidak kita sebut haram. Ya bagi si wanita dan bagi si laki-laki. Hubungan biologisnya tidak kita katakan la yusafu bihurmah. Tidak kita katakan ini hubungan biologis yang haram. Ya, namun kita katakan ini tadi wata'u subahat. Ya, dikira itu halal, ya boleh, padahal ternyata tidak. Sebetul terkan nikah bila walian ahni. Misalnya subahat tarik, contoh ketidakjelasan karena caranya adalah nikah tanpa saksi saat akad. Yang ini boleh menurut Imam Malik. Kalau Imam Malik membolehkan tanpa saksi, tapi mempersyaratkan populer. Jadi pas akad nikahnya tidak ada dua saksi tidak masalah. Tapi nikah ini dipopulerkan. Setelah kemudian nikah, kemudian orang-orang dikasih tahu kalau menikah gitu. Itu pas akadnya tidak ada saksi dua, tidak apa-apa. Di madzhabnya Imam Malik. Cuma kemudian wali, kemudian si laki-laki, ya sudah. Cuma berdua. Ya, gitu, enggak ada saksi. Itu sah menurut Imam Malik, syaratnya dipopulerkan. Ya. Indama wa yajibu al-isyad indahu qabla tuhuli, dan wajib mempersaksikan sebelum kumpul saja. Pas akad nikah enggak harus ada saksinya. Namun sudah dipopulerkan sebelum kumpul itu harus sudah populer. Tetangga kiri kanan semuanya ngerti kalau ini sudah suami istri gitu. Itu disyaratkan qoblat dukhul. Sebelum kumpul. Demikian juga maka kemudian setelah itu disadari itu tidak benar. Harus pakai saksi. Ya, setelah itu disadari yang benar harusnya mazhab Syafi'i, pakai saksi. Maka apa yang terjadi kemarin itu tidak kita katakan nikah apa hubungan biologis yang haram. Dan kita katakan wata'u subahat. Demikian juga nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah. Nikah tanpa wali syaratnya dewasa. Maka karena ini wata'u subahat, fala hada 'alal wati' fi dzalika. Maka tidak ada hukuman had kepada laki-laki yang melakukan hal-hal di atas, meskipun sebenarnya si laki-laki ini tidak punya maksud taklid sama ulama-ulama di atas, namun karena nikah tanpa wali bukan bermaksud karena mengikuti Imam Abu Hanifah, namun karena yang sek di hati. Nah, maka apakah dia kena hukuman zina? Dicambuk, dihukum, jawabannya tidak. Di sini sampaikan falahada alal watik fidalik, tidak ada hukuman bagi si laki-laki. Meskipun dia tidak bermaksud mengikuti ulama tersebut, bahkan meskipun dia sebenarnya meyakini haramnya. Ini jangan ngerti yang benar harusnya Syafi'iyah, ini harusnya harus pakai wali gitu. Dia meyakini itu haram, namun nekat pakai madzhab Imam Abu Hanifah. Ya, maka. Dia tahu, namun ini karena ini. Dia harus tahu dulu. Iya, ini adakah hukuman cambuk untuk pezina atau bahkan rajam? Kalau ada orang, seorang laki-laki, dia nikah tanpa pakai wali, sebenarnya hati kecilnya itu bilang, ini tidak benar. Tapi Abu Hanifah. Nah, apakah ada hukuman had? Dia dianggap pezina yang nanti kena hukum. Di sini disampaikan tidak ada hukuman had. Nah. Mulai kapan dia hukum? Gimana dok? Mulai kapan dia menikah niat mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Kalau ini sudut pandang orang luar, sudut pandang pemerintah atau pemilik kebijakan, itu ketika dia beralasan saya ikut Imam Abu Hanifah, maka dia tidak dianggap zina sehingga tidak dihukum. Adapun dosa untuk dia, ya begitu ketika dia kalau sejak awal dia menyadari ini sebenarnya tidak benar, ya sejak itu dia dosa. Sejak awal berarti dia dosa. Yang tidak dosa manakala dia orang polos, tidak tahu, kemudian ada mubalik yang menyesatkan, sudah pakai madhabnya Imam Abu Hanifah saja. Nikah aja, tidak apa-apa gitu. Setelah sadar harus berhenti. Iya, karena waktu subuhat ini, jadi harus akad nikah ulang. Bahkan itu nanti ada istibrok dulu, dia tidak boleh kumpul langsung. Kemudian perbaikan akad nikah tidak bisa langsung. Jadi ketika kemudian dia sadar, oh ini tidak benar, tidak pas, maka dia harus istibrok, menunggu perempuannya itu satu kali haid. Setelah satu kali haid, baru kemudian dia akad nikah ulang dengan ketentuan yang pas, yang benar. Nah, setelah itu baru dikumpuli. Jadi otomatis nikahnya batal. Iya. Ketika dia menyadari itu enggak benar, itu nikahnya dianggap enggak ada. Ya, kemudian cuman tidak terjatuhkan hukum. Betul. Tidak terjatuh hukum zina. Iya. Kalau seandainya sudah sampai punya anak, maka tidak kita katakan anaknya anak zina, ini anak sah. Ini sah dengan si bapaknya, namun akad nikahnya harus diperbarui dengan tata cara yang benar. Kemudian pembatal wudu yang keempat, menyentuh jalan depan seorang manusia meskipun karena tidak sadar. Meskipun jalan depan tadi sudah terpotong. Sudah terpotong dari orangnya. Jadi mungkin maaf-maaf kemaluan laki-laki sudah kepotong. Ketika disentuh oleh perempuan, maka batal wudu si perempuan. Meskipun ini kemaluan ini sudah terpotong. Sudah tidak lagi melekat pada orangnya. Kenapa? Hai susumnya farjan. Karena itu tetap disebut farji. Walau asyallah, meskipun itu lumpuh. Misalnya kemaluannya itu sudah lumpuh, enggak fungsi. Nah, lumpuh kaku gitu, karena lumpuh menyentuhnya tetap membatalkan wudu. Walau sahiran, meskipun anak kecil. Au maitan, meskipun sudah mati. Mati dengan cerdik. Wa fi rajuli jami'u nafsil qadibi au mahalu qat'ihi. Dan maaf-maaf kemaluan yang jika menyentuh itu membatalkan wudu, itu kalau untuk laki-laki semua batang penisnya. Atau kemudian mahalu qat'ihi lama tambutu al-anah, bukan bagian yang di situ tumbuh bulu kemaluan. Bukan pula dua biji pelir. Bukan pula antara jalan depan sampai dubur. Maka hanya batang penis saja. Kalau seandainya yang tersentuh itu tadi dua biji pelir, maka itu tidak membatalkan wudu. Atau yang tersentuh adalah daerah antara jalan depan sampai dubur, itu juga tidak membatalkan wudu. Sedangkan untuk perempuan adalah dua sisinya yang bertemu. Itulah dua pinggiran farji yang mengelilingi farji seorang perempuan. Bukan bagian atasnya yang tumbuh padanya bulu. Kemudian bukan pula itu klitorisnya juga bukan termasuk. Klitoris adalah daging di bagian atasnya farji, itu juga bukan bukan bagian yang batal, menyebabkan batal wudu jika disentuh. Okay. Tempat khitan, tempat terjadinya hubungan biologis. Iya, membatalkan. Kemudian di sini disyaratkan itu adalah jalan depan manusia. Sehingga kalau binatang berarti menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Gimana kalau jin? Nah, maka kemaluan jin dipegang. Itu seperti megang kemaluan manusia. Binaan ala hili munakahatina lahum. Jika menimbang pendapat yang mengatakan bolehnya manusia nikah dengan jin. Jadi terdapat perselisihan ulama. Bolehkah manusia nikah dengan jin? Gak tahu, ini kayaknya Syafi'iyah membolehkan berarti dok ini. Manusia nikah dengan jin. Yang melarangnya misalnya sebagaimana Imam Malik. Malik, ya, kenapa belum sudah nikah dengan jin, kemudian dia khawatir nanti kalau dikatakan. Saya nggak tahu kalau ini nampaknya kok Syafi'iyah membolehkan di lubang keluar yang multaqi dengan ini. Bukan atasnya, bukan pula bawahnya. Cuma lubang. Terhadap kemaluan, menyentuh kemaluan itu atau bagian yang lain. Dipakai untuk menyentuh, itu kata lain hanya kalau sentuhan lawan jenis. Itu berbeda dengan masalah menyentuh kemaluan. Batal wudu karena menyentuh kemaluan. Perbedaannya ada 8 perbedaan. Yang pertama, anan naqdha fil masyi khason bi sahibil kafi faqat. Kemudian kalau sentuhan kemaluan, menyentuh kemaluan, yang batal wudunya yang punya telapak tangan saja yang menyentuh. Kalau sentuhan lawan jenis, yang menyentuh dan yang disentuh, dua-duanya batal. Yang kedua, kalau dalam menyentuh kemaluan tadi membatalkan wudu tanpa persyaratan perbedaan lawan jenis. Tidak ada persyaratan perbedaan lawan jenis. Laki-laki nyentuh kemaluan laki-laki yang lain, perempuan nyentuh kemaluan perempuan. Maka karena ngecek bukaan sekian-sekian mau melahirkan, maka itu membatalkan wudu meskipun ini sesama perempuan. Yang ketiga, anal masaqat yakunu fi syarsi al-wahid. Kalau batal wudu karena menyentuh kemaluan, itu boleh jadi cuma pelakunya adalah satu orang karena dia menyentuh kemaluannya sendiri. Maka batal wudunya. Maka ya suluh batal wudu terwujud dengan menyentuh kemaluan sendiri. Adapun kalau sentuhan lawan jenis itu tidak mungkin. Tidak mungkin kalau pelakunya cuma satu orang. Harus dua orang. Terus dua orang. Tapi kalau batal wudu karena sentuhan kemaluan, boleh jadi cuma satu orang. Karena dia nyentuh kemaluannya sendiri. Kemudian syarat ya, perbedaan yang keempat, kalau untuk batal wudu karena menyentuh kemaluan itu tidak akan terjadi kecuali manakala disentuh pakai bagian dalam telapak tangan. Kalau sentuhan dengan lawan jenis, batal wudu dengan kulit manapun, asalkan kulit dengan kulit, tidak disyaratkan harus bagian dalam telapak tangan. Kemudian yang kelima, batal wudu karena menyentuh kemaluan itu berlaku. Yang disentuh itu mahramnya, contohnya anaknya sendiri ataukah bukan. Kalau sentuhan lawan jenis itu batal wudu, syaratnya bukan mahram. Nih, yang menyentuh sama yang disentuh itu tidak punya hubungan kemahraman. Kalau sentuhan kemaluan, nih, mau yang disentuh itu kemaluan mahramnya ataukah bukan, batal wudu. Kemudian beda yang keenam, sentuhan dengan menyentuh farji, kemaluan itu batal wudu meskipun farjinya sudah kepotong, sudah terpisah dari orangnya. Namun menyentuh anggota badan perempuan yang sudah terpotong dari si perempuan tidak membatalkan wudu. Kemudian diamputasi tangannya karena kelebihan, maka kemudian setelah dipotong, dipegang, ini tidak batal wudu. Tapi kalau sentuhan batal wudu karena menyentuh kemaluan, meskipun itu sudah terpotong, itu batal wudunya. Kemudian yang ketujuh, sentuhan dengan kemaluan itu membatalkan wudu khusus manakala yang disentuh adalah farji atau kemaluan. Lain hanya kalau sentuhan lawan jenis, itu membatalkan wudu bagian manapun yang disentuh, baik kemaluan lawan jenisnya atau ya, ataukah bukan. Kemudian tidak disyaratkan al-kibaru fil masyi. Kalau untuk menyentuh kemaluan, itu batal wudu, tidak disyaratkan dia sudah, yang disentuh sudah gede. Ya, meskipun yang disentuh itu bayi, itu menyentuh kemaluan bayi batal wudu. Meskipun yang disentuh itu bayi, karena tidak disyaratkan harus gede. Tapi kalau sentuhan lawan jenis tadi disampaikan, dua-duanya harus sudah gede. Telak ukur gedenya bukan balir, namun telak ukur gedenya adalah sudah kemudian menarik perhatian lawan jenisnya. Ya, terus menaik bawahnya. Ya, kemudian tentang apa yang haram dilakukan karena sebab dalam kondisi hadas kecil ataupun karena hadas besar. Man intaqada wudu'uhu, siapa yang wudunya batal, haram melakukan empat hal. Yang pertama, melakukan sholat meskipun itu sholat sunnah. Kan demikian juga meskipun itu sholatnya adalah sholat jenazah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai berwudu. Maka artinya Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Nanti kalau dia berwudu kemudian sholat, akan diterima sholatnya. Illa ala faqidit tahurain. Kecuali untuk orang yang tidak bisa melakukan dua toharah. Wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Maka orang yang tidak bisa wudu sekaligus tidak bisa tayamum, maka dia tetap sholat fardu, namun tidak boleh sholat sunnah. Kesentuh. Di mana? Maka orang yang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, itu tetap wajib sholat fardu, namun tidak boleh sholat sunnah. Dan dia tetap sholat fardu dalam madhab Syafi'i dengan status sholatnya itu lihurmatil waqti, karena untuk menghormati waktu. Dan sholatnya itu sah, namun wajib diulang. Wa yaqdi idza qadira ala ahadihima. Dan dia wajib mengqadha sholatnya jika sudah mampu berwudu atau mampu tayamum. Jadi kalau Syafi'iyah, orang itu tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, maka dia wajib sholat seadanya, tanpa wudu, tanpa tayamum. Sebelum waktunya berakhir, dia sudah harus sholat. Namun, cuma boleh sholat wajib, tidak boleh sholat sunnah. Dan itu pun ada ketentuannya, yaitu wajib diqadha jika sudah bisa wudu atau bisa tayamum. Dan kemudian termasuk tidak boleh sholat adalah tidak boleh khutbah Jumat. Berarti menurut Syafi'iyah khutbah Jumat khatib itu harus suci dari hadas kecil hadas besar. Tidak boleh sujud tilawah, demikian juga tidak boleh sujud syukur. Kemudian hal-hal yang haram yang kedua karena tidak punya wudu, itu haram tawaf, baik tawafnya itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Contoh tawaf sunnah, tawaf kudum. Ini, orang yang hajinya haji ifrad, kemudian datang ke Mekah, maka pertama kali yang dilakukan tawaf kudum, tawaf karena kedatangan tiba pertama kali di Mekah. Alasannya hadis riwayat Al-Hakim, Nabi mengatakan tawaf itu seperti sholat, bedanya Allah bolehkan bicara ketika itu. Siapa yang mau ngomong, maka tidak boleh ngomong kecuali yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, orang yang berwudu tidak boleh menyentuh mushaf. Dan catatan penting, aplikasi Quran yang ada di HP bukan mushaf. Maka orang yang berwudu kemudian mau menyentuh dan sejenis Quran, ya, maka di antara solusinya nyentuh Al-Quran yang ada di HP. Bahwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun, definisi mushaf, semua yang ditulisi padanya Quran yang berbahasa Arab. Maka meskipun itu cuma satu kertas lembar, di situ ada tulisan Al-Qur'annya, isinya cuma tulisan Al-Qur'an, maka dia mushaf. Yang untuk dipelajari, meskipun tulisan itu adalah tiang atau papan tulis. Ketika tiang kemudian dikasih kaligrafi, dikasih tulisan Alhamdulillahirrabbilalamin, tiang itu jadi mushaf. Tiang itu statusnya mushaf. Nah, definisi mushaf, semua yang ditulisi padanya Quran. Tidak disyaratkan harus kertas. Boleh jadi tiang, boleh jadi papan. Boleh jadi kemudian misalnya papan tulis yang ditulis di Quran, itu jadi mushaf. Atau kemudian orang nulis di kaligrafi. Apa itu isinya Quran, berarti itu mushaf. Atau kulit atau kertas. Lain hanya dengan tamimah. Tamimah itu definisinya di sini sesuatu yang kepala misalnya. Maka ini bukan mushaf, haram membawanya. Tidak disebut mushaf menurut kebiasaan. Maka itu tidak lagi bisa disebut tamimah meskipun ukurannya kecil. Seluruhnya isi Al-Quran. Maka meskipun ukurannya kecil, itu tidak mau disebut mushaf. Jika meskipun niatnya untuk tamimah, maka Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan yang jadi atau kemudian hanya. Kemudian Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan menyentuh mushaf itu sendiri yang mushaf dalam artian Quran di yang biasa itu haram bagian yang ada tulisan Arabnya. Bagian pinggirnya juga tidak boleh disentuh atau kulit disentuh. Demikian juga tidak boleh menyentuh al-kharitah wadahnya. Ketika Al-Quran itu dimasukkan ke dalam wadah apa bungkus yang bisa dibawa juga tidak boleh. Bahkan kotak, nah juga tidak boleh menyentuh kotak, sunduk kotak yang isinya mushaf. Ada beberapa Quran ditumpuk jadi satu, masukkan kotak. Nah, itu di madhab Syafi'i itu tidak boleh disentuh. Hadza wal madzhabul mukhtar. Inilah pendapat, inilah al-madhab, yaitu madhab Syafi'i yang terpilih. Wakil memang ada yang berpendapat, tiga benda di atas tidak haram disentuh, yaitu kantong, kemudian ghilaf, koper, atau kemudian kotak. Nah, itu pendapat yang lemah. Kemudian seandainya Al-Quran itu ditulis di satu papan, maka hukum papan tersebut hukum mushaf. Baik tulisannya itu sedikit, setengah ayat, ataupun banyak. Meskipun itu cuma ba'du ayatin setengah ayat. Kutiba yang ditulis lidirosa untuk pelajaran di sekolah. Itu haram disentuh. Nah, kemudian bahannya lagi. Kalau seberapa milisi, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan yang benar menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas bukan dosa besar. Lain hanya dengan sholat dalam keadaan hadas. Nekat dalam keadaan hadas, kok sholat itu dosa besar. Demikian juga tawaf dalam keadaan hadas, sujud tilawah dan syukur dalam keadaan hadas, kata Syafi'iyah itu dosa besar. Kemudian Rabi'uha yang keempat, haram bagi orang yang tidak berwudu membawa mushaf. Ila fi mata'in, kecuali dalam tumpuan barang. Fayahilu hamluhum ma'ahu taba'an lahu idha lam yakun, maka boleh membawanya ketika itu karena status mushaf adalah dumplek. Jadi ini ada tumpuan buku matematika macam-macam, di atasnya kebetulan ada mushaf. Maka buku matematika dan yang lainnya kita angkat, nah, boleh membawa mushaf dalam kondisi ini karena statusnya cuma dompleng. Imam mengatakan di At-Tibyan, kaum muslimin sepakat wajibnya menjaga mushaf dan menghormatinya. Syafi'iyah, Ashabuna dan yang lain mengatakan, seandainya ada orang membuang mushaf, seorang muslim membuat mushaf di tempat yang kotor waliyadu billah, maka orang yang membuang itu jadi kafir. Kemudian para ulama juga mengatakan haram menjadikan mushaf Al-Quran sebagai bantal. Mushaf Al-Quran tumpuk tiga untuk bantalan, hukumnya haram. Bahkan buku agama dijadikan bantal juga hukumnya haram. Dari sini dikatakan dan dianjurkan untuk berdiri menghormati mushaf ketika mushaf itu dibawa tiba. Ada orang bawa mushaf datang, maka berdiri menghormati mushaf itu menurut Syafi'iyah hukumnya dianjurkan, karena berdiri itu dianjurkan untuk menghormati orang-orang istimewa, ulama, atau orang-orang yang istimewa yang lain. Jika ulama saja demikian, maka mushaf lebih-lebih lagi. Itu empat hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. Dua yang terakhir adalah menyentuh mushaf sama membawa mushaf. Sebelumnya tadi sholat, termasuk sholat kemudian ini. Termasuk sholat itu kemudian tawaf.